Sepanjang saya mengalami kebudayaan, bebrayan, politik Indonesia, dunia, aku ya ming jika kon Gusti Allah mewakili dia untuk disandari orang. Aku ora iso bersandar nang sapa-sapa kecuali Allah. Qala ya abdi Allah. Menteri-menteri bersandar sama saya. Nek wis pengin dadi gubernur ngono kae bersandar sama saya, ya toh? Ya toh? Dan ini nanti akan ada sandaran-sandaran berikutnya. Itulah sebabnya saya pernah bikin lagu Sandaran. Dari kegagalan, kita belajar. Bahwa kesuksesan butuh perjuangan. Bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Rismila Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Jadi tolong dibawa pulang nanti kalau perlu rekamannya dibuka lagi karena semua yang diomongkan Mas Edric tadi, Pak, itu muatannya sangat pengajian. Lho ana wong Kristen ngomong ridho barang ngopo gitu. Tapi saya kan tidak akan menyentuh apa-apa soal itu karena jangankan beliau Mas Toto Raharjo atau Kiai Tohar itu hidup sama saya hampir 50 tahun di batang puluhan sampai 3 tipiro. Dan saya tidak pernah tanya agamanya apa. Saya tidak pernah tanya dia sholat apa tidak. Tidak pernah dan tidak saya awasi. Sampai ketika kami Kiai Kanjeng Umroh, Toto SMS kepada Zaki. Zak, aku kok ora dijak. Oh, Islam toh. Ngono. Akhirnya Mas Toto kita pandu untuk ngurusin paspor dan lain-lain. Dan Mas Toto ternyata yang paling khusyuk berumroh di Mekah sana. Kalau dia kita kenal roto komunis kan gitu. Karena dia semangatnya semangat kerakyatannya luar biasa. Dan di sana dia umroh 2 kali. Yang namanya Kiai Haji Islamianto sama Kiai Haji Zainul itu kan kiainya di sana totok toh. Tawaf wis ping 7 jadi totok durung. Akhirnya diulang-ulang tawaf itu. Sa'i kudune cukup ping 7 ping 14 coba. Jadi iya, jadi Kiai Tohar itu ngekei badi oke pengenan Gusti Allah. Jadi Mas Toto kan gini, apa sih, nek sa'i kuwi? Dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa. Ya. Kan siji, loro, ini gak, Toto ora. Siji, loro, luwes. Akhirnya salah satu santrinya ndak tahan. Karena dia kan wong Jawa sing nalurin ini plesetan. Begitu kurungu, ayo ambil mikot. Jadi mungkin ini munyar-munyar mikot. Akhirnya ketika sa'i yang ke-11 apa 12, itu dia kebetul. Kalau digudo setan ini ya, yuk kaya. Setan bas kaya. Ayo mas Rapopo, guyon Rapopo, ayo nek wani. Akhirnya metu, mikocok. Wah akhirnya kalau Gusti Allah ditugel sikile. Jadi balis kau umurnya nganggu kerek kaya. Tapi Allah Maha Adil, setelah selesai Pak Nevi pakai kerek, si provokatornya, si setan bas itu sama Allah dibikin celaka motornya, akhirnya dia yang gantian pakai truk kerek gitu, muter gitu ya. Gusti Allah nyoto banget nih kaya Kanjeng, muter aku gitu. Jadi Allah itu sangat mesra menurut saya semua itu. Dan yang evakuasi Mas Nevi di Mekah malam itu Mbak Fi ya, sebab kalau saya enggak mampu. Jadi urusan-urusan profesional kayak gitu itu istri saya yang bisa. Urusan bank, urusan restoran, urusan imigrasi, macam-macam itu yang pinter cuma istri saya, Mbak Via. Kalau saya mudar dhewe. Mbak Via itu ngerti kok, mall iki nyambung karo mall iki, terus ning pojok nisor kono ana restoran, ngerti deh ya. Ketika kita ke Korea sama Silo itu ya, Karanganyar itu ya. Itu yang memandu dari Busan ke Seoul itu bukan Silo, tapi Mbak Via yang kanan sama Silo, sana nanti kiri. Yang mandu yang aman dulu Mbak Fia, bukan cilok yang sudah hidup bertahun-tahun di Korea. Dan yang bikinin Facebook, bikinin WA, setting segala itu yang bikinin cilok itu Mbak Fia. Cilok dhewe iki wis ning Korea semono suwene ora ngerti WA coba. Dan seterusnya gitu. Jadi teman-teman sekalian, mohon di makiyah ini kita punya daya tembus ya. Aja mung ndelok njabane tok kudu iso nembus menjerone sak pitulute sehingga bahkan Anda punya alatif, punya kejelian, punya kelembutan untuk mengerti presisi-presisi sampai selembut-lembutnya. Nek kowe ora kowe gampang nesu, kowe gampang kerengan karo wong, nek kowe wong saiki iki aku sek karo setan mesake. Karena saya menembus sampai ke dalam. Coba setan itu saya sudah hidup 68 tahun, dia goda saya sejak kecil sampai sekarang belum berhasil loh dia. Mesak kita nak ketemu, walah, gue nasibmu gitu. Itu satu. Gitu? Iblis barang ini urung tahu berhasil nggoda cah maknya urung tahu mesak kita, mesak banget. Jadi satu kalau ingat setan tuh ternyata tega, aduh mesak kayak tugasnya orang tahu berhasil kalau cah maknya gitu. Nomor dua, kita masih dibilang kita tidak ada makhluk Allah yang punya potensi dan fakta hidup yang rasa syukurnya tidak terbatas melebihi manusia. Nek kowe dadi malaikat ora penak. Malaikat apa arep nang partek ora iso. Malaikat arep nang yo iso mungkin tapi kan tidak menikmati seperti kita. Kita itu sepedaan, mancing. Apa meneh? Apa? Pokoknya manusia itu enak banget hidupnya dibanding malaikat apalagi iblis. Nah iblis sama setan di maknanya kita terjemahkan atau kita definisikan, iblis malaikat itu makhluk kepastian. Dia tidak bisa berubah. Apalagi sudah kontrak sama Allah sampai kiamat. Nah apa ide kan kapan saja boleh berubah. Kapan saja boleh punya kemungkinan baru. Manusia adalah makhluk kemungkinan bukan makhluk kepastian. Nah setan ada piye-piye. Setan insaf raiso. Wis kadung le, ngono to? Wis kadung kowe, wis kadung iblis, kadung tanda tangan gitu. Wis ora iso dadi iblis itu kasihan betul. Makanya jangan dipikir saya pernah takut kepada mereka, wong mereka itu saya sayang kok. Mesak ile kowe le yo. Sprono-sprene ora tau kasil gitu. Wis ora apa. Makanya kita orang makiyah tidak punya masalah dengan iblis maupun setan, betul enggak? Ngerti maksudnya ya? Terus nanti ada yang bilang, kok bisa sama setan kok enggak punya masalah? Loh, kita enggak punya masalah. Mereka yang punya masalah sama kita. Asui caca maknyai. Tak provokasi kok yang ngopo, tak kipas-kipas, wis-wis, durinas, ora iso. Sementara kita enggak masalah. Ayo sakarepmu. Nah, caca maknyai punya mindset yang sangat jelas dalam hidup ini, sehingga dia tidak mudah untuk terseret oleh apapun, termasuk oleh medsos, oleh media, oleh politik, oleh apapun, Anda punya keteguhan demikian. Begitu ya. Oke, sekarang saya akan persilakan Pak Ilyas sama Pak Salti, tapi sak nomor sih ya. Nah, sak nomor ini saya tadi minta Kiai Kanjeng, terus diusulkan Mas Doni akan membawakan MF, sama disambung Mas Imam membawakan lagu Melayu tahun 60-an. Ya. Itu juga kesadaran yang dianjurkan Mas Etrik loh. Kueki ya bagian dari kehidupan yang tercipta sekian puluh tahun yang lalu, bahkan sekian abad yang lalu, kue bagian dari itu. Makanya Allah mengatakan, Faltandur nafsum maqodamat ligot, ya, di surat Al-Hasr ayat 18. Ya. Kita tuh bagian dari masa silam. Kalau masa silamnya enggak gitu, kita enggak gini. Nah, itu bagian dari kesadaran hidup tadi itu. Makanya Bung Karno mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, gitu ya. Jangan sekali-sekali tidak berperspektif sejarah. Dan sejarah kita tidak hanya dari prasejarah, tidak hanya dari apa kita mengajari sejarah itu dari Allah sampai Nur Muhammad sampai Sani Takwim gitu ya. Oke. Sallu ala Muhammad. Ayo, John. You know we stop giving score. You and Lagu London One More Night. Oh, aku apa pasti suwe-suwe. Ayo, ora apa kuwi. Nek lagu zaman biyen nonton mboten Mbak Panevi sing sing goceng santai-santai sing gocek-gocek lagu dolanan ngoten niku. Wah, aku lagu dolanan zaman cilik biyen. Ha nggih. Wah, kuwi awali saka ya dalikan iki pingin tas malam selikur to ya. Ha nggih. Malam selikur Ramadan itu mraping wong Jawa juga merupakan sok malam selikur tu kok no tebu ayo bu bungkil kacang ayo cang cangkir bung ayo bung bungku dele ayo le letong sapi ayo pi pindang asu ayo su suki hutang ayo tak tanggal siji ayo ji jiman dolo ayo lo lo pas habis ayo bis bis torojo ayo co topo bagus ayo gus gus di gulo ayo lo lo demendem ayo demok sile cik demok ijo ayo su cunanganku ayo ku kusir jalan ayo ran rantai kapal ayo pal malu warit PKI ayo i iwak babi ayo bi bintang sabit masumi ayo bi minah jinggo ayo go godok telo ayo lo lo demendem ayo dem Demok silet gudi esok-esok tukulang ngonyangking botol akonco lawas dijak tular menyang kali apelem iku kecuteng luwihi jeruk tumo iku manggone ono ing rambut jempol sikil lodalatil kena patil itu kuwi nggo dolanan ora apik tempolong yen digeret mesetke kulit silet iku dicupuk aja dicawuk gawang bal-balan jaringe arep ritil pentung wasi nggo gepuk sing do korupsi Matur suwun Pak Nevi, kita doain Pak Nevi semoga sehat terus ya. Matur suwun Pak Nevi. Matur suwun. The baby there you go again, making me love you. I stop using my head, let it all burn. Got you stuck on my body like a tattoo. And I know I've seen it a million times. That I only stay with you one more night. Baby, give me one more night. Baby, give me one more night. Baby, give me one more night. Sanggup ku menahan beban kasih asmara. Yo, beban kasih asmara. Janganlah aku dirayu, janganlah aku kogoran. Tak sanggup ku menahan beban kasih asmara. Beban kasih asmara. Tepuk tangan untuk Pak Elia. Oh, sanggup ku menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Sampai kau ulangi, tak sanggup menahan beban kasih asmara, beban kasih asmara. Sebelum saya persilakan Pak Ilyas sama Pak Sarah tadi ya, yuk kita melihatnya sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Jadi kaifiyatun nadzar, metodologi kalau bahasa modernnya, bahasa kampusnya. Kita melihat segala sesuatu harus pakai metodologi yang jelas. Nah, salah satu yang kita contohkan tadi ada sudut pandang, ada sisi pandang, ada jarak pandang, ada lingkar pandang, ada bulatan pandang. Kalau kita lihat secara sudut dan sisi pandang, ini tadi kan ada lagu barat, Maroon 5, ada lagu Melayu. Itu pun orang yang melihat dari sudut pandang tidak tahu bahwa itu bukan lagu dangdut, itu lagu sebelum ada dangdut. Sebelum ada dangdut, lagu Melayu itu tadi, itu tahun 60-an dulu. Yang membawakan waktu itu Bu Elia, belum Elia Kada, masih Elia siapa gitu ya. Elia M. Haris dulu yang membawakan itu. Jadi dari sudut pandang aja kadang-kadang kita masih luput, masih. Jadi kalau dari sudut pandang ini kan ada lagu barat, ono tembang Jawa, ono jublak-jublak suweng gitu, ada gunung-gunung, ono Maroon 5. Jadi ada unsur barat, ada unsur Indonesia, ada unsur Jawa, ada unsur Arab dan seterusnya. Tapi kalau Anda meningkatkan pandangan Anda dengan cara melingkar pandang, sekarang coba Anda proyeksikan ke Indonesia. Sekarang selama ini kita diajari oleh pemerintah dan para cerdik pandai bahwa Jawa bukan Indonesia, gitu. Jadi Jawa itu bukan Indonesia, Sunda bukan Indonesia, kan gitu kan cara pikir kita. Kalau pakai cara Kiai Kanjeng kan Indonesia itu ya Jawa ya Sunda, bukan tidak, bukan, tapi iya. Indonesia itu ya Jawa ya Sunda ya Madura, semua itu Indonesia. Maka musik kaifiyahnya Kiai Kanjeng, metodologinya Kiai Kanjeng ini tidak bisa ditampung oleh dunia. Tidak bisa dunia memahami musik Kiai Kanjeng karena dunia yang berlaku sekarang itu hanya pakai sudut pandang dan sisi pandang. Mereka tidak punya lingkar pandang apalagi bulatan pandangan itu. Jadi Kiai Kanjeng tidak bisa dipahami oleh konsumen YouTube, tidak bisa. Oleh manusia modern tidak bisa karena mereka tahunya kan kudun, nek jazz ya jazz, swing ya swing, nek apa menarik lian nek blues ya blues, rock ya rock kan gitu kan, pop ya pop, ada apa pop rock, ada pokoknya gitu, nek langgam ya langgam, nek keroncong ya keroncong, nek tembang ya tembang, nek selawat ya selawat, nek qasidah ya qasidah. Untuk cara berpikirnya kita, Kiai Kanjeng tidak bisa ditampung oleh mereka, maka Kiai Kanjeng tidak usah bermimpi ditampung dan difahami oleh dunia. Kita yang menampung dunia, kita yang menampung dunia, kita yang gendong dunia, karena dunia tidak mampu menggendongmu karena mereka tidak punya kelengkapan tangan. Mereka itu cacat semua. Cara berpikirnya cacat, cara melihat kehidupan itu cacat. Nah, hanya ada satu dua orang, misalnya Perdana Menteri Inggris waktu itu mengatakan, dan Wali Kota Teramo ya, di Italia, mengatakan seharusnya dunia dikelola sebagaimana Kiai Kanjeng mengelola dunia musik. Itu pidatonya sama mereka. Waktu itu belum Tony Blair, tapi Gordon Brown. Gordon Brown, ya. Mengatakan seperti itu. Jadi mereka cukup memahami bahwa Ya kudune ngono kuwi, bukan nek Jawa diarani dudu Indonesia. Ngono ta saiki? Nek Arab dianggap dudu Indonesia, nek Islam dianggap dudu Indonesia. Indonesia ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya animisme, ya macam-macam. Gado loco, gado gandul barang. Gitu kan? Cara berpikir kita terbalik. Ojo ngomong nek gado loco dudu Indonesia, ya iya ya Indonesia itu bagian dari Indonesia. Memang kecambah dok karo kangkung ora iso disebut gado-gado, tapi jangan bilang bahwa apa namanya kacang bukan gado-gado. Kacang itu apa ya, gado-gado itu ya kacang, ya kecambah, ya bumbu, ya bumbunya, ya semuanya gitu. Jadi cara berpikir kita tentang nasionalisme ini juga salah, sehingga selama ini kita tidak mampu membangun Indonesia dengan keutuhan, sehingga kita bertengkar terus, cebong, kadrun, macam-macam, bertengkar terus, dan cara menyelesaikan masalah juga salah. Tidak mengerti bedanya kekerasan dengan kekejaman dan seterusnya. Jadi akhirnya tata hukum kita juga amburadul. Ya teman sekalian, itu contoh aja bahwa yang dijawabkan Kiai Kanjeng tadi itu adalah menurut saya yang menukui musik Indonesia. Menukui, karena di Indonesia itu ada semua unsur tadi, ada Barat juga ada di Indonesia, tapi kita Indonesia kan cerita ya. Karena dimaknya ada kalimat, ada pemeo, Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat gitu kan. Nah ini diruat tadi, kita ruat. Jadi Maroon 5 tapi ya sambung karo gundul-gundul pacul, kudu gelem. Perkono ramudeng ra masalah, Maroon 5-nya ramudeng ra masalah, di Indonesia kok. Makanya ada seorang Madura teman saya waktu saya ke Philadelphia, ke New York, Washington, seterusnya mengatakan, Cak, saya itu bingung sama orang Amerika. Kenapa? Saya itu harus bisa bahasa Inggris dan sampai hari ini saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya cuma bahasa Madura. Loh kok bingung apa? Loh kok saya yang disuruh, hanya saya yang disuruh bisa bahasa Inggris, kok orang Barat tidak mau belajar bahasa Madura? Ngono kuwi. Saya kira mati bocah ini. Pokoknya saya ngayal. Tadi juga kerja pindah-pindah kota dari Seattle sampai ke Virginia, sampai ke Atlanta, sampai ke Philadelphia, ke Pennsylvania, macam-macam. Dan dia tidak punya kal bahasa Inggris. Karena dia berpendapat, loh, nek aku kudu sinau bahasa Inggris, gue ya kudu sinau coro Maduro, gitu dia. Itu yang namanya nasionalisme, itu yang namanya pertahanan hidup. Mulanya wong Maduro ini melebu ngendi wae ora tau sinau bahasa ini. Pokoknya, dodol sate, wis. Wes, bahkan nanti saya kira yang paling banyak aksesnya di surga ya orang Madura, karena lo orang Madura di Mekah yang tidak boleh bikin sekolah dan institusi-institusi non Arab itu orang Madura bisa bikin sekolahan kok. Dan saya pernah diundang ke sekolahan Madura di Mekah, Mekah lo ya gue. Panjang jawabannya ki sekolah Al Madrasah Al apa ngono kaya Arab ya. Neng jebol melbu Madura, ngono kuwi kudu nang Indonesia ki. Terserah globalisasi mau apa, tapi Indonesia harus punya keteguhan sikap sebagai Republik Indonesia. Ngono rek, kudune. Makanya kita butuh pemimpin yang betul-betul mempelopori itu semua, yang punya harga diri. Ojo ingah-ingi, ojo pelunga-pelungu, ojo pahpoh karo minggrang-minggring gitu ya. Kalau enggak bisa bahasa Inggris, pidato bahasa Indonesia kok repot. Kan ada penerjemah, kok repot. Rasa di Inggris-Inggris ki ora mudeng. Dan harus bisa kok. Ya bahasa Indonesia aja terus ada masing-masing dikasih terjemahan kan beres. Kan ada headset, ada clip on, ada macam-macam, dan penerjemahnya kan bisa langsung juga gitu. Saya sampai hari ini kan juga saya pentas di Amerika drama, saya enggak bisa bahasa Inggris. Ning mereka paham apa yang saya pentaskan. Karena bahasa itu sebenarnya universal gitu lah. Aku tahu mangan silet, mangan beling ning Amerika, ning Filipin dengan teriak-teriak macam-macam, mereka paham karena yang saya teriakkan itu asosiatif untuk pemikiran mereka. Gitu loh. Jadi makanya saya bisa bikin lagu padahal saya bukan pemusik. Saya tidak mengerti saya tidak mengerti do re mi fa sol, saya tidak mengerti ABCD. Jadi sing A minor sing piye ora mudeng, tong nganti saiki tong, ora mudeng. Ning pokoke ngono kae lah gitu aja. Sing ngono kae lah. Yang penting begitu itulah gitu. Yang Anda sekarang sering membawakan sasbun Allah itu aku sing gawe kuwi. Aku tiga Gusti Allah, aku njaluk tiga i. Ini harus saya konfirmasikan kepada yang pinter musik supaya diaransir, supaya ditoto gitu. Ini aku sekolah aku gitu. Nah aku memaklari Gusti Allah, Kiai Kanjeng tiga i. Misalnya Sohibu Baiti itu ketika kita berakhir latihan pada suatu malam ya, tiba-tiba saya datang, rek iki durung sih ono sisa satu lagu, terus kita bikin Sohibu Baiti dan kita langsung 2 jam selesai ya semuanya itu. Sohibu Baiti itu bagi saya masterpiece saya gitu, top itu. Dan itu saya enggak bisa. Kuwi do re mi fa sol pi aku ya rambring pokoke ngono kuwi gitu aja. Urip yang ngono kuwi. Kowe ora perlu rabi dengan memahami itu apa. Rasa ngono kuwi. Rasa akademis, rabi bleh ngono ya. Ya rabi kadek diri-diri. Berapa ukurannya, Dik? Rasa ngono kuwi wis pokoke diprekes ngene lho ya. Gitu aja dimesrai aja hidup itu. Meskipun ilmu tetap penting. Pengetahuan tetap penting, tetapi jangan terus kita mengabdi kepada pengetahuan. Karena kalau memang kita mau berguru, ya guru kepada Allah, karena Allah sendiri mengatakan alamal insana malam ya'lam. Allah mengajari manusia segala sesuatu yang dia belum tahu. Jadi sah untuk berguru kepada Allah. Betul enggak? Bahkan Allah juga mencontohkan sejak awal wa'allama adamal asma'a kullaha thumma aradhu malal malaika. Dan Allah mengajarkan nama-nama, enggak pakai nama benda-benda. Kan ditafsirkan biasanya nama-nama benda. Ya orang yang benda no. Ya sok keadaan barang, peristiwa barang gitu. Misalnya sumuk, itu kan duduk benda. Sumuk ya. Ongkep, nak cara Jawa Timur. Ongkep itu kan bukan benda. Tapi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Dan kemudian diuji oleh para malaikat. Jadi kadang-kadang terjemahan-terjemahan di Al-Quran itu kadang-kadang agak menjebak kita. Misalnya yang tadi ya, yang contoh, bentar Pak ya. Yang kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi ya. Kan kita milik Allah maka kembali kepada Allah. Bukan kita dari Allah, dari tok kan belum mesti milik. Ini kita milik Allah. Terus tadi Mas Edrik mengatakan harus jelas tujuannya. Apa cari duit, terus sehingga jarine kuliah golek ilmu, jebul golek gelar. Jarine golek gelar, jebul golek penggawean, ngerti? Jarine golek penggawean, jebul golek gaji. Jarine golek gaji, ngopo ndak angel-angel sekolah 18 tahun nek anjene kuwi jane kowe menggolek duit, ana golek duit mbok wis sejak awal ki sinau golek duit sejak kecil berniaga atau apalah usaha apa gitu. Kok ndadak sekolah barang apa mubeng-mubeng karo bohong apa ngapusi pisan ngakune cari ilmu padahal cari gelar. Ngakune cari gelar padahal cari kerjaan. Ngakune cari kerjaan padahal cari uang. Ngakune cari uang padahal akhirnya kan kita bohong-bohong terus. Ya sudah mbok sejak awal aja. Nek jan kowe tujuanmu duit bukan Allah bukan akhirat. Ngerampok kae ngopo to? Maling kae ngopo? Lu kan itu salah. Lah tujuanmu ya salah kok. Urip kok tujuane golek duit kuwi ya wis salah kuwi Gusti Allah tersinggung kuwi. Asem icah cah ini. Makanya Allah mengatakan wabtaghi fima maksudnya ya. Fima ataka fima ataka Allahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Tolong perhatikan ya, nanti Anda cari ayat ini di rumah dan Anda lihat terjemahannya. Itu selama ini secara baku diterjemahkan menjadi dalam dan carilah wabtaghi fima ataka Allah. Carilah di dalam apa-apa yang Allah berikan, ad-darul akhirah itu di kampung akhirat ya. Dan janganlah lupa bagianmu di dunia. Nah, kuwi bagianmu di dunia iki jare sapa? Kuwi di bahasa Arab kok ada bagianmu di dunia piye karepe? Oh, dadi mung golek jatah wae, gitu. Urusan iki langsung wae to. Gaji aja. Gitu kan? Saya tuh bahkan tersinggung kalau orang cari pahala, agak tersinggung. Kenapa tersinggung? Lho Gusti Allah iku kurang piye ngekeki kowe iki? Terus menerus dan berlimpah-limpah kamu dikasih isih sembahyang golek pahala asu bajingan. Kowe rasa golek kuwi rasa mengharapkan. Makanya ada kalimat apa sebelum yang alatan sana sebagainya kan apa mangkana soma Ramadona. Man soma Ramadanan imanan waktu saban gufira lahu ma ta. Jo terjemahnya kan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan meminta pahala Allah ngono to? Kuwi aku ora paham karo kiai-kiai karo ulama-ulama. Ikhtisaban kok njaluk pahala iki sapa? Barang siapa berpuasa di masa Ramadan dan puasa itu sebenarnya merupakan tarekat atau metode untuk supaya kamu menghitung dirimu, menghitung dunia, menghitung semuanya. Ikhtisaban itu menghitung secara tertib ke dalam dirimu tentang dirimu sendiri, tentang keluargamu, tentang masyarakatmu, negaramu dan seluruh dunia. Ikhtisaban itu melakukan perhitungan bukan njaluk pahala. Kuwi kok iso ditesemu njaluk pahala iki. Wong keuripe iki njaluk bathi wae. Piye to? Gusti Allah ngekeki kabeh lho. Semua lho. Ngising, ngeden, ngoyo, mangan, kari mangan, gitu melimpah-limpah, isih golek pahala, kuwi enak aku, Gusti Allah tak, kami tak tunjuk, kita tak jabuti ndase. Saya copot kabeh terus tak bandem nang bulan ngono. Jadi ada 1 juta kepala dari bumi saya lemparkan ke rembulan. Piar di sana toh. Lu wong kok masih cari pahala itu kan kebangetan toh. Itu kalau logika sederhana gini. Wong kowe iki ASN entuk gaji nganti pensiun. Isi mikir golek duit itu kan kok tau gue. Nah gue meng bupati kan outsourcing, presiden outsourcing. Nggak apa-apa, masih lumayan. Karena setelah nggak jadi presiden masih mikir berikutnya. Tapi naik ke WSN, pegawai negeri, kan terjamin sampai akhir hayat bahwa kurang. Itu baru ada alasan. Kurang yang tak jodoh-jodoh lopo yang ngomah. Oke, oke. Tapi naik gue isi mikir duit ya keliru nih. Gue wis digaji, polo. Nganti mati tau gue berarti. Nah iya. Jadi uang Gusti Allah kurang apa atau sembarang udara tinggal menghisap, air tinggal menciduk, tinggal mengucurkan ya toh. Rambut itu lo gak keodot, modot-modot dewe gitu. Kurang apa wis. Kowe mangan gari nyakot-nyakot karo ngecapi karo ngelek toh. Setelah itu kan kowe ora urusan toh, setelah masuk tenggorokan kowe ngopo kowe? Kok bagi-bagi kalorine anu ora toh. Kowe gari wis gari mbaduk penak bar kowe ngenteni terus ngeden. Ngono toh. Tak penak tau kuwi. Bayangke nek Gusti Allah kaya dawuh urusan dhewe ya tak kaya panganan kaya urusan dhewe. Ning wetengmu diapake monggo. Modar aku. Nah, iya, akhirnya suwe-suwe taimu metu dhewe saka cangkem. Lho kita itu sudah dikasih rahmat Allah luar biasa kok masih minta-minta sama Allah, masih ikhtisaban diartikan sebagai mencari pahala. Makanya yang tadi walatan sana si bakamina dunia itu kalau saya mengartikan. Dan jangan lupa meminit perjalananmu dari dunia ke akhirat. Karena minat dunia bukan fit dunia. Minat dunia. Jadi kamu itu bersikap dinamis. Jadi kamu dari dunia arbi ini. Menurut Mas Hedrik tujuan kita ya akhirat. Kan gitu Mas Hedrik mengatakan. Jadi min itu kan dinamis. Tidak, kalau fi itu mancep. Kalau min itu kan melaku dari Semarang ke Jogja, dari Jogja ke Surabaya itu min namanya. Nah, menurut saya memang kita banyak sekali bukan ditipu ya, bukan disesatkan. Kita tuh banyak sekali meleset-meleset di dalam memahami atau menerjemahkan atau apalagi menafsirkan kalimat-kalimat Allah, firman-firman Allah. Makanya kita hidupnya juga orang genah kayak ngene iki. Makane nganti saiki ora dadi-dadi sembarang kerengan wae. Kerengan lah. Engko karo Gusti Allah dhewe kaya ngono. Masa ikhtisaban kok minta pahala. Kalau aghsilu itu mencuci, kalau aghtasil mencuci diri. Adus, karo umbah-umbah karo adus itu ditambahi huruf tak di tengah-tengah. Makanya hisab sama ikhtisab itu adalah membedakan bahwa kalau hisab itu kamu menghitung secara umum, kalau ikhtisab menghitung secara khusus ke dalam dirimu. Dan di dalam dirimu itu ada Indonesia, ada tetangga, ada keluargamu, ada Allah, ada semuanya, ada wismilak, ada diplomat, itu kita hitung semua. Dan puasa ini kan tempat yang sangat indah untuk menghitung semua itu secara jernih kan. Itu makanya kita dikasih metode puasa dulu supaya kita di dalam menghitung kehidupan ini kita bisa lebih jernih, lebih khusyuk kan gitu. Lah kok terjemahannya njaluk pahala iki lho. Dadi anggeres bar sahur awas nek orang kaya pahala kowe. Ngono to kowe bar sahur awas lho iki. Iki aku kedarang-darang sedine bleng orang rokok. Orang ngombe loh, awas nih orang kayak balang. Untuk gue harus jalan ngancam terus nunggu. Iya teman sekali ya. Oke, dari situ kita mudah-mudahan bisa belajar untuk ikhtisaban. Ke dalam maupun keluar gitu ya, ikhtisaban. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan. Anak mainnya itu satu-satunya kelompok masyarakat di Indonesia yang bisa bermesraan. Makanya doa kita kan Rabbi anzilni munzalan mubarokan. Jadi nanti Allah itu menurunkan kamu, meletakkan kamu, melibatkan kamu dalam sebuah urusan, dalam sebuah lingkungan yang sudah dipertimbangkan oleh Allah. Yang sebuah munzalan mubarokan. Jadi satu tempat, satu lingkungan yang mengandung berkah di Anda. Doanya sangat jelas. Jadi Mas Edric tadi kalau misalnya ditulis itu tak tambahi ayat oke banget Mas Edric. Banget. Dan itu ayat Tuhan. Enggak peduli lewat siapa. Pokoknya ayat Tuhan gitu ya. Ono sing saka malaikat Jibril, ono sing langsung nang kowe ya iso. Iso. Meskipun kamu tidak punya hak untuk mentransliterasi itu atau untuk menerjemahkan itu sebagai ayat Tuhan karena kamu bukan nabi. Aku juga punya banyak ayat dari Allah. aku ngopo-ngopoin jaluk Gusti Allah kok. Jaluk terus aku arep nulis naskah drama aku sak durunge turu kae wiritan sidik jaluk engko aku tangi turu wis ngerti sing tak tulis. Dan saya dikasih. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu ayat Allah resmi. Karena yang punya legalitas untuk itu hanya Rasul dan Nabi. Nah itu kita penuhi juga. Itulah sebabnya nikah itu penting. Sebenarnya kamu berhak untuk tidur sama siapapun saja sebagai hak asasi manusia. Ini kan tetap kudu nikah. Kudu ning syaratan sipil ben kue nuroni sopo ki ono sertifikate. Kejopo kue hobine wedus. Ya serapopo. Kue rasaan surat nikah rapopo. Soalnya mburi ki bahasa ning ngono wis golek bojo sak anane anggere nek dijemuk ora muni mbek ngono ta. Lagi bahasa ning Kiai Kanjeng iki saya itu bahagia karena salah satu teman saya itu Kiai Kanjeng. Kuwi guyon wae. Kan Mekah tekan Finland tekan Scotland tekan Inggris tekan Italia guyon wae. Numpak pesawat ngene-ngene iki guyon. Pesawate turbulen sini ya buat ono sing terus ono sing nyanyi. Neng dunyo piro suwe nasu. Ono kuwi. Gajingan. Kene iki wedi e. Kene wedi tenan nih pesawat ngene-ngene cuaca sangat buruk. Ono sing ono lho sing nembang. Neng dunyo piro suwe neng ono kuwi. Wah, cah cerdas banget aja iki masyaallah. Bener kuwi ning ya medeni gitu lho. Njur bali neng panggonane. Wes. Asu lagi. Jadi Kiai Kanjeng itu adalah sahabat-sahabat saya dunia akhirat, ya. Ya jadi, wih, top wih, cah-cah ki top. Biyen isih entuk ngerokok neng pesawat apa? Nggih. Saya kira selain entuk biyen zaman isih entuk ngerokok Kiai Kanjeng kemana-mana itu kita pusi kan yang belum pernah naik pesawat. Pokoknya pas take off, kue kudu narik nafas panjang sekali irungmu. Pokoknya terus begitu ini pesawat segera akan take off terus modar terus ana sing iseng ngerokok iki bahaya iki terus dicecek ning tangane iki seset ngono kae ono kuwi ya iya iso ono nang buruku ngene iki ya mesem kuwi ya melu guyu bareng aku ceritane akeh banget pokoknya saya itu sangat indah dengan kayak itu mengalami segala sesuatu yang sangat indah. Tidak pernah ada grup apapun dari Mick Jagger sampai Freddie Mercury sampai Gitar Rollins sampai siapapun sekarang pentas sepatune nganggo tas kresek ditaleni. Itu hanya Kiai Kanjeng pimpinannya lagi di London lagi di depan Perdana Menteri lagi. Kuwi mergo cah liyane iki asu bajingan didelikke sepatune jadi pas bis ayo berangkat bisa iki. Wah gopo kabeh akhirnya liwat pawon saanane tas kresek ditalekke ning ning sikile. Terus akhirnya berangkat munggah panggung ya nganggo tas kresek dadi sepatu kuwi ono. Wah, oke okay banget sih top lah pokoknya. Besok-besok menjadi alat cengkerama kita di surga insyaallah ya. Tak ceritani kabeh. Sing mangan tisu barang ya ono. Lha kan jenenge wong desa nang kutho nang restoran ya toh. Kan biasanya piring wis karo tisune karo sendoke gitu kan. Iya, tinggal lap karepe kan ning langsung dileboni sego, dileboni sayur gitu. Sop toh, disop. Ayo es timbangane wirang ya wis ora apa dipangan wae ya. Apa ora ngerti bedane ndok sing wis digodhog karo sing ora toh? Ya toh, begitu dipangan lho kok mbleber kaya ngene iki. Ini ya dipangan. Ya yes, sik top tenan. Ning sing puncak yang masterpiece itu yang saya kira karomah itu ya. Kita diinapkan di hotel yang sangat mewah di Surabaya. Hotel sangat mewah. Dan karena sekolah ngerti-ngerti kan ono sing kudu nguyu, kudu ngising. Nah, beliau ini langsung kudu ngising, langsung salah satu kloset itu pokoknya dilunggui terus, oh! Gitu. Setelah itu lho, kok ora mlebu? Jebul kuwi kloset nggo nguyu. Ane wis kadung ngeledek, di situ letak manusia itu aksani takui mempat tidak. Punya rasa tanggung jawab seberapa besar. Nah beliau ini termasuk orang yang sangat bertanggung jawab. Maka begitu keliru ta ini nenggon-gon nguyuh, jupoi. Mana gue? Itu betul-betul, itu malaikat seneng banget ya. Wah kayak hobiku, kayak favoritku, kayak adegan favoritnya. Mindah tayi suka kloset satu kloset berikutnya. Jadi konco-koncone Kiai Kanjeng setelah itu telung tahun ora gelem salaman karo gue. Isi mambu soalnya nganti saiki. Ki ono bocah ya ono. Ini mburi sebelah kanan. Oke, Pak Sarati monggo Pak Sarati. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur makyah semuanya semoga selalu sehat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak akan membahas secara komprehensif tapi akan merespon satu per satu gitu ya dari pernyataan Ustadz Endrik tadi. Tadi saya mendengar lagu Beban Asmara itu sangat tersentuh, itu enggak pernah bosan Bu, kapanpun siapapun mau nyanyikan. Padahal mbah-mbah kita dulu sudah menciptakan masterpiece yang berupa Mocopat ya, wis ora ono lawane saiki, malah soyo medun, dangdut koplum, campur sari, masterpiece dulu, Borobudur, mbah-mbah kita ya, itu ada ilmu geologinya, ada ilmu teknik teologi, teknik sipil. Kowe lagi mbayangke sing gawe panitia pembangunan Borobudur bingung, ketuane, bendahara, seksi logistik, seksi ukir, seksi golek watu, seksi ngusungi, wis bingung, mumet. Iso dadi seperti itu. Kapal-kapal mau pet sampai Madagaskar, piye ngawetke makanan berbulan-bulan, bagaimana ilmu astronomi untuk menuju ke sana, mengelola, memanajemen tadi, padahal sekarang saja sudah kemunduran yang luar biasa ya. Tadi Pak Endrik tadi sudah menyebut dismanajemen. Itu artinya apa? Bahwa kemajuan-kemajuan yang kita capai di masa-masa lalu itu ternyata tidak berlanjut hingga sekarang. Jadi semakin mundur gitu ya. Kemudian yang kedua saya tertarik juga ya. Jadi kamu sekalian, kita semua ya, jangan terbuai dengan casing-casing. Ternyata seorang Ustadz Endrik tadi melebih da'i-da'i kita ya. Da'i ini jadi mau menyampaikan kata da'i itu. Kita kan sekarang sering terkesima dengan casing-casing, dengan apa ucapan-ucapan, dengan dandan-dandan body tubuh, sanggir nganggo peci, nganggo sorban, seakan-akan itu kiai, padahal isinya belum tentu sesuai dengan apa yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah, dan itu semua banyak yang merusak. Jadi beliau tadi menyampaikan tentang sukses atau apa ya, berhasil tadi dengan kunci-kunci seperti sabar, iman, berpikir positif. Loh, tak pikir-pikir kok iki ono ning surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. Jadi berpikir positif, iman iki syaraté wong sing harus kembali pada Tuhannya. Ya, dengan jiwa yang tenang. Itu syaratnya kudu iman, jelas. Kalau enggak iman tidak akan kembali dengan jiwa tenang. Yang kedua tadi berpikir yang positif. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, ridhomu, dan lagi diridhoinya. Jadi orang meridhoni Allah tapi juga ridhomu. Nek ora ridho tadi Mbah Nun sudah menyampaikan ora bakal tenang uripmu. Dan selalu saja kita berhitung-hitung pahala, meskipun itu hak kita ya. Ini ya rasa dihitung. Sopo sing sudakoh Avanza Bali Alphard. Misalnya gitu. Jaluk isi-cici diisin, dipermalukan di depan umum. Jadi itu ya, ridho-ridho tadi ternyata sudah disampaikan Ustadz Endrik dengan gaya bahasa yang lain. Nah, kita jangan terbuai dengan keseng-keseng itu tadi. Tapi apa sih makna-makna yang disampaikan? Jadi jangan sampai terbuai spanduk-spanduk yang pinggir jalan gitu. Nganggo sorban, sudah saatnya putra Solo memimpin. Wah, kapabel, bersih, bijaksana, merakyat, akuntabel. Itu karena keseng-keseng kita sudah terbuai. Itu ya. Misalnya itu ya. Kemudian yang ketiga tadi beliau menyinggung tentang global warming. Jadi ketika melaksanakan pembangunan di Labuan Bajo menyebut istilah global warming sebagai satu hal yang ternyata perbuatan-perbuatan dari para industrialis itu berpengaruh besar terhadap desa-desa kita, antara di Labuan Bajo tadi. Industrialisasi itu kan dimotori oleh keserakahan. Ternyata tadi kalau Mbah Nun menyinggung tentang Renaissance, jadi penemuan-penemuan kapal uap, kemudian apalagi oleh telepon, Graham Bell, Marconi, kemudian mesin uap oleh James Watt, kemudian Wright bersaudara, semuanya itu sebenarnya penemuan-penemuan yang bersifat ilmiah. Nah, ketemu orang-orang yang berjiwa kapitalis, jadilah industrialisasi. Dan industrialisasi ini ternyata merusak tatanan dunia ini karena keserakahan yang menjadi ciri khas mereka. Padahal bumi itu sebetulnya menyediakan cukup makanan bagi seluruh penduduknya kecuali orang serakah gitu. Nah, keserakahan-keserakahan ini yang kemudian merusak tatanan bumi menjadi antara lain global warming yang kita alami sekarang ini. Jadi perbuatan-perbuatan di dunia yang dilakukan oleh segelintir orang berpengaruh terhadap satu komunitas kecil. Jadi saya ingat tulisan Mbah Nun tahun 83 tentang Indonesia bagian dari desa saya. Lah, iki dunia bagian dari desa saya juga merusak tatanan-tatanan ini, dan kita selama ini juga menjadi konsumen-konsumen pasif. Bahkan sampai jati diri bangsa kita pun sudah hilang oleh global. Saya mengabsen, iki dari sisi nama sajalah, jati diri. Saya tidak menyebut ini jelek. Saya mengabsen anak-anak saya, mahasiswa itu 5 tahun terakhir sudah tidak menemukan nama Joko, Edi, apalagi Tomblok, apa meneh Bejo, Slamet. Ora ono. Aku ngabsen lagi. Maximilian Gonzaga Reandrakan. Sopo ya ngono? Dari mana kamu? Wong ngacung. Kamu dari mana? Saya dari Randu Blatung, Pak. Wah, Randu Blatung jenenge Maximilian Gonzaga Reandrakan. Saya tidak mengatakan ini jelek, tapi jati diri kita sudah hilang kala global tadi ya. Global village tadi. Kita tidak menyikapinya. Padahal bangsa-bangsa lain yang namanya jati diri nama itu masih bisa menunjukkan bangsa ya. Jadi kalau krungu jenenge sapa misalnya Park Ji-sung, itu jelas wong Korea. Mendengar Sinavatra, oh dari Thailand. Nguyen siapa, oh dari Vietnam. Pratap Singh, oh jelas dari India. Itu ya. Taiwan, semuanya pakai. Sekaya-kaya orang Jepang tidak akan menamakan anaknya Maximilian Gonzaga tadi, tetap Matsuda, Suzuki, Honda, gitu. Yamaha, sing Cina yang ngono buling, buling-buling, kambing buling, nah, misalnya. Jadi jelas gitu loh. Nah, jati diri kita hilang. Tadi juga termasuk masterpiece Mocopat tadi semakin menurun dengan karya-karya sastra yang tidak indah tadi. Lagu-lagu zaman dahulu hanya sekedar ku kecup ujung jarimu sudah wah lesa iki ku kecup bibirmu berdiri buru romaku. Nah ini wis ora sastra lagi gitu, sudah ngeres banget itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat tadi Mbah Nun juga menyebut kita itu harus menuju universitas. Nah bismillah kita ternyata wis universitas. Tadi saya iseng-iseng tanya Mas Hendrik, mbahku niki apa to Mas? Wah ini 13 macam Mas. Oh berarti tembakau itu tidak ada yang baik ya di satu dan enggak, harus kita gabung-gabungkan. Jadi ternyata dengan Lita Arofu antar tembakau tadi terjadi satu blended atau gabungan-gabungan yang rasanya menjadi lebih indah gitu, lebih enak aromanya, kemudian rasanya, pahitnya. Nah barangkali yang jadi sehat bismillahirrahmanirrahim tadi ya, karena blended dari berbagai universalitas tadi. Nah tadi Pak Ilyas juga cerita, saya menemukan teh di Pasar Gede Solo itu juga ternyata tidak hanya satu macam teh. Ada 4 campuran teh, nah, karena masing-masing teh itu punya aroma, kepekatan, terus ke apa rasa, kemudian apa sepet itu, kemudian warna. Nah kalau hanya satu teh itu tidak bisa memenuhi itu. Jadi ternyata indahnya dunia itu Lita Arofu tadi. Sing jenenge artis-artis Indo itu ternyata lebih cantik dari induknya. Demikian juga tanaman, demikian juga hewan. Semuanya itu ternyata lebih indah dari induknya kalau terjadi blended tadi antar suku bangsa, antar gen, antar dan seterusnya. Jadi itu universitas ya. Jadi Kemudian apalagi tadi tentang di awal tadi ilmu dari Allah, dawuh dari Allah itu bertaburan terus di muka bumi. Nah, universitas-universitas kita itu tidak melatih menangkap taburan-taburan ilmu dari Allah tadi dengan meningkatkan kompatibilitas mahasiswa. Jadi mahasiswa saiki-iki mung diajari meningkatkan casing. Casingnya indah-indah tapi kompatibilitasnya rendah. Kompatibilitas ini adalah salah satu syarat untuk bisa menangkap taburan-taburan ilmu tadi yang ada di alam semesta ini. Jadi nek kowe sih kompatibilitasnya sih dos, ora iso ngolah sing kudu diolah nganggo apa sing luwih dhuwur nek apa? Pentium, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, 4, 5 sampai. Nah, kompatibilitas ini tidak diurus oleh universitas-universitas kita selain tadi fakultatif tadi ya. Sehingga yang terjadi adalah meningkatkan atau mengajarkan casing-casing tadi. Makanya terus kowe ra gumun to nek ana kemudian ana profesor honoris causa, ana doktor honoris causa padahal wonge ora jelas, ora pernah mulang, enggak pernah melaksanakan tridharma, sing dikeki yo senenge ra umum gitu loh. Karena apa? Yang terjadi adalah casing-casing yang diutamakan. Akhirnya menjadi dokter humoris causa, orang dokter honoris causa gitu. Itu yang terjadi. Jadi tidak bisa meneliti, tidak bisa mentadaburi taburan-taburan cahaya ilmu-ilmu yang dari Allah tadi karena kompatibilitas itu tidak pernah dipikir oleh universitas kita atau dunia pendidikan kita. Saya mengharapkan sekarang menterinya dari apa? Usaha, wirausaha, tapi ternyata juga universitas-universitas kita tidak sampai bagaimana meningkatkan ciri-ciri universitas yang berwawasan wirausaha seperti tadi Mas Hendrik tadi, nek wong wirausaha mesti nomor siji loyalitasnya, kemudian apalagi bisa bekerja sama dengan baik, keuletan, empati, tanggung jawab, itu juga merupakan satu unsur-unsur yang harus ada di dunia pendidikan kita dan itu tidak pernah kita capai sehingga sulit. Nah, taburan-taburan ilmu bahkan yang ada di internet pun oleh mahasiswa kita juga tidak diajarkan untuk di apa istilahnya diolah menjadi satu pengetahuan-pengetahuan yang lebih berguna lagi, tapi hanya di copy paste kemudian di print dilaporkan. Nah, akhirnya jadi apa kuwi? Doktor, jadi sarjana, jadi master hanya dengan cara-cara itu. Itulah tanggapan-tanggapan saya terhadap apa yang telah disampaikan oleh para pembicara sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan sempurnakan ya, saya tambahi Mas Pak Saratri. Jadi kompatibilitas tadi itu misalnya gini, sebenarnya Allah itu kasih wahyu atau hidayah umum, kalau secara umum disebut hidayah. Bahkan kalau kata wahyu pun itu Allah mengatakan tawon-tawon aku kasih wahyu, wa auha ila nakhli, aku memberi wahyu kepada lebah-lebah. Ya. Cuman urusan akademisnya gini, sebenarnya wahyu Allah itu tidak pernah berhenti. Jadi Allah itu fa'alul lima yurid, Allah itu tidak pernah berhenti berfirman, tidak pernah berhenti berkehendak dan mengambil keputusan. Cuman penerimanya ini berlevel-level. Jadi disebut wahyu itu kalau secara konstitusi itu hanya haknya secara kuantitatif yaitu haknya Rasul dan Nabi. Jadi meskipun kita dapat hal yang sama kalau kita yang menerima dia bukan wahyu. Jadi bisa dilihat dari sudut kompatibilitasnya, bisa dilihat dari sudut apa namanya kompetensi kemakhlukannya dari Allah. Nah kalau kita lihat dari sudut kualitatif itu yang hubungannya sama kompatibilitas tadi Pak Rosie. Sebenarnya mungkin saja kita mendapatkan sesuatu yang Nabi Musa tidak dapat. Ya, secara kualitas kita mendapatkannya. Dan pasti ada manusia yang juga tidak kalah cerdas dibanding Nabi ya. Tapi ini urusannya sekarang adalah kualitatif bukan kuantitatif gitu ya. Kalau kuantitatif nggak bisa apa-apa kita. Pokoknya Allah menentukan ini Rasulku, ini Nabiku, ini Waliku gitu ya. Kalau kita tidak mendapatkan apa kompetensi itu. Tetapi kita mendapatkan wahyu yang bisa sama. Cuman masalahnya terletak pada tingkat kompatibilitas di otak dan rohani kita. Gitu loh. Jadi sebenarnya tiap hari Allah tuh kasih ke kamu. Kasih ke kamu. Cuman kita tidak meningkatkan sensornya, ya. Ibarat apa bolam itu kita tuh kedian memang wat wae. Bahkan mungkin mudun rong wat telung wat itu. Kita tidak pernah meningkatkan pendidikan itu seharusnya meningkatkan kapasitas wat dari bolam-bolam manusia. Jadi berlimo iso 10 iso 15 iso 20 iso 50 iso 100 bahkan iso 250 misalnya gitu ya. Kita tidak pernah. Makanya kalau kapasitas wat di rohani manusia atau di intelektual atau spiritual manusia itu kan kalau kata Pak Ilyas tadi kan tidak bisa pinter tok, orang itu harus baik. Nah, Pak Ilyas mengatakan bahwa kue di kampus itu di universitas tidak diajari baik. Kue diajari pinter. Nek pinter tok ya tetap orang munggah kue. Pengakura sekolah ya, untuk mencapai pinter ya iso kok aku. Itulah. Jadi kalau mau pinter harus itu di semua tembakau di lita arofu ya Pak ya, harus lita arofu. Jadi Anda ya gini, misalnya ada hadis gini. Rasulullah bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu qada." Dan ini semua orang sudah mendengar ini, semua ustaz sudah mengutip ini. Bekerjalah untuk duniamu, bekerjalah untuk akhiratmu. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok pagi. Jadi kamu siap untuk dihisab Allah. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Nah, saya sejak mendengar ini, sejak saya masih kecil, itu saya enggak begitu mantep bahwa itu Rasulullah yang bersabda. Nah, perasaku kok orang mungkin Rasulullah ngomong kaya ngono kuwi. Perasaku ya. Dan saya kemudian mendapatnya legitimasi dari seorang profesor di IAIN Alauddin Makassar bahwa itu hadis dhaif ya. Artinya kalau dilihat dari jumlah sanadnya sebenarnya itu dhaif. Jadi itu aku dhewe secara murni, secara dengan kejernihan akal ya, aku ora percaya kanjeng Nabi. Lagi nek bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Badi piro wae ora cukup. Berarti itu adalah anjuran untuk ngeragas sak ngeragas-ngeragas. Kowe ngambil segala macam karena kamu hidup selama-lamanya ndak akan cukup. Jurumene anak putumu. Jadi saya ndak percaya Rasulullah itu menganjurkan kapitalisme liberal, tidak mungkin gitu. Jadi saya mohon para ustadz, para ulama untuk memperhatikan ini bahwa ini jangan di, menurut saya ini agak subhat menurut saya minum ya. Jadi bahwa hidup selamanya iya, tapi tidak untuk dunia dan tidak di dunia. Kita hidup selama, justru terbalik. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau hidup selamanya. Atau kalau saya jadi Rasulullah, upamani ya, pasti akan saya cari elaborasi kata dan kontekstualisasi yang agak lebih tepat. Bekerjalah untuk akhiratmu karena kamu hidup selama-lamanya. Bekerjalah sekedarnya untuk duniamu karena kamu hanya hidup sebentar. Gitu. Andaikan saya boleh mengelaborasi hadis itu ya. Karena selama ini kan semua manusia ditipu oleh orang-orang pandai bahwa kita ini hidup sementara. Gitu? Sementara piye? Kita hidup selama-lamanya. Kholidina fiha abada, kata Allah. Kita masih urusan sama akhirat, dan itu bahkan urusan kita yang utama. Kita gak hidup sementara, di dunia sementara, tapi setelah itu kita move. Kita kemudian oleh Allah sok-sok ya, gue ini sekolah kuburan sok ditok kayak kabeh gue, mayat-mayat gue. Aku enggak penjelas, itu di Quran banyak itu. Bahwa Allah sanggup akan menghidupkan semua yang dikubur itu dihidupkan kembali. Meskipun aku racet-racet kuis sesuai dengan umur ketika dikubur atau 36 kabeh. Kan asik kalau dihidupkan dalam keadaan remaja gitu kan. Wah, jadi Cleopatra, Kencono Wungu, barang si perawan-perawan kaya lah. Gue terus langsung Shiratal Mustaqim gue. Gitu ya. Kita hidup abadi teman-teman sekalian. Kalau Anda mengatakan hidup itu sementara, sebenarnya Rasulullah wis ra ono. Lah ngopo kowe selawatan? Bung Karno wis ra ono. Ngapain kita sebut-sebut? Bung Karno ada sekarang. Rasulullah ada, Sunan Kalijogo ada semua. Gitu. Dan Anda bisa temui mereka. Anda bisa minta nasihat sekarang kepada mereka. Dan Ma'iyani diikuti oleh banyak sekali roh-roh. Dan saya mendapatkan informasi dari mereka. Saya mendapat WA dari mereka. Absurd aku. Aku untuk WA Cak tadi alhamdulillah matur nuwun saya dengan sekitar 3.000 teman-teman saya datang ke Mak Ihan di Ungaran misalnya gitu ya. Saya pernah Mak Ihan di Solo di Karanganyar aku dapat WA. Loh, kowe mau teko to? Iya semua pada datang padahal aku ramah Mak Ihan. Aku janjane ming rono ming nudok, tapi bagi mereka itu Mak Ihan karena mekanisme di dunia fisik dengan setengah fisik dan setengah rohani itu beda. Gitu ya. Makanya Anda kan terikat oleh algoritma materialistik gitu kan ya. Padahal begitu Anda bergeser sedikit itu sudah enggak gitu algoritmanya, enggak begitu sistem nilainya. Gitu ya. Makanya saya bergaul dengan semua-semua itu dengan sangat baik. Saya tidak akan mungkin ono wong kesurupan jur. Aina mata gunung. Ya tibukumullah. Set lebokke botol. Ora. Saya sopan kepada mereka dan saya omong baik-baik kepada mereka, saya lulus mereka. Mesake bocah iki si urung penggaweane urung cetha, mosok kok ganggu koyo ngene iki melu aku ae. Jadi saya mengajak jin banyak sekali. Dan aku janjine karo jin dan aku ora kerja sama. Kowe melu aku ae tak penuhi apa sing kok butuhke kejaba sing ora diizinke Gusti Allah. Beres to Mas masalahnya? Karena saya tidak mungkin melanggar yang dipagari oleh Allah gitu. Jadi saya tidak kerja sama jin. Saya cuma berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Dan itu bisa dipakai oleh siapapun saja gitu. Jadi kompatibilitas tadi itu saya kira merupakan salah satu poin kegagalan manusia modern. Kompatibilitas. Jadi Anda tidak kompatibel. Ambok kowe krungu apa wae nek kowe meng dos arep ngopo? Utekmu utek dos itu. Window 30, 31. Moko saiki wis apa? Saiki wis Mac itu sudah punya apa M1 apa jenenge? Apa sing paling anyar kuwi? Yang tingkat kompatibilitasnya dan aksesibilitasnya itu luar biasa tinggi terhadap fakta-fakta yang virtual itu. Nah kita harus jadi universitas itu seharusnya meningkatkan itu kompatibilitas intelektualnya, kompatibilitas akhlaknya, kompatibilitas rohaniahnya, spiritualnya gitu. Makanya di Ma'iyah dengan tekun dan sergap kita coba utak-utak secara detail ada sudut pandang ada itu kita betul kita cari betul karena pada dasarnya kalau cuma soal ilmu dan pengetahuan itu gampang banget untuk jadi sarjana gampang banget sebenarnya anggar gue sergap memenuhi apa kriteria di universitas dan dosenmu beres gitu kan tapi untuk kompatibel terhadap kehendak Allah itu kan sangat sukar bukan sangat sukar sih maksudnya kita harus tekun betul. Dan itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kowe kudu iman, kata Pak Sarati, syaratnya Mas Edith tadi, imanmu kudu cetha. Terus bar kowe kudu sitik kaya Kanjeng Nabi. Sitik itu artinya kowe tenanan, ora dolanan. Kamu punya perusahaan, kamu punya pabrik rokok, tenanan, ojo ora tenanan. Jangan lalai, jangan tidak sungguh-sungguh. Kalau Anda tenanan, maka Anda akan dapat amanah. Amanah kehidupan, amanah dari Allah untuk dapat sertifikat menjalankan usaha itu karena kamu sungguh-sungguh. Nah, menjadi salah satu sidik amanah, ya. Kalau kamu amanah, kamu akan mendapat izin untuk tabligh. Tabligh itu artinya pemasaran, mensosialisasikan. Kalau kamu tiga itu memenuhi syarat, kamu sungguh-sungguh, ya kamu sidik, kamu amanah, terus kamu sudah berpengalaman tabligh, kamu akan dapat fatonah. Fatonah itu Anda akan mendapatkan kecerdasan khusus, mendapat hidayah-hidayah khusus dan informasi terus-menerus dari Allah. Lah wong saiki ora ono sing entuk fatonah. Ora ono sing entuk fatonah nek koyo ngene iki carane. Lah kowe ora tenanan kok. Jare Pak Ilyas ngakune golek ilmu, dosene ora mlebu malah seneng ya. Jadi itu kan tidak sidik. Sidik itu kemudian menjadi akar kata yang akhirnya lahir apa namanya sedekah itu dari kata sidik. Jadi kalau jiwa sedekah itu Pak, tidak nunggu kaya terus ada orang miskin kita kasih ndak. Kalau jiwa sedekah itu dia logis saja terhadap kehidupan, pokoknya apa sing kudu tak tutupi apa sing tak kei. Jadi kalau ada lubang saya tutupi, kalau ada pagar saya rapikan kan gitu kan. Ono ban gembos tak kumpo. Orang ngenteni bane njaluk dikumpo. Itu sedekah. Kalau zakat, Anda punya pendapatan diambil 2,5% kan itu. Ini enggak, kita di Ma'iyah ini, lho aku rene iki mergo masyarakat ini butuh proses pendidikan kompatibilitas seperti yang dibilang oleh Pak Sarati tadi. Jadi Anda sekarang alhamdulillah karo teater ku ya kok lek. Karo Orang-orang umat Islam pengajian misuh do senengi rano. Berarti Anda sudah tingkat kompatibilitasnya tinggi karena Anda tidak melihat misuh sebagai casing, Anda melihat misuh sebagai substansi kemesraan. Gitu? Dan Anda bisa membedakan antara misuh karo misui. Anda tidak mungkin melakukan misui. Nek misuh sering. Ngeden orang metu-metu, jancuk gak metu-metu taik gitu ya. Tapi Anda tidak, kalau misui itu sosial. Itu dialektika sosial. Kalau misuh itu dirimu sendiri. Ya, tidak ada masalah gitu. Ini ya, ya kecuali kerungu wong. Ojo kerungu wong berarti jadi masalah sosial. Oke, teman sekalian, mudah-mudahan malam hari ini kompatibel kok antara yang diomongkan Mas Edric, yang saya omongkan Pak Ilyas sama Pak Sarati, semua tadi ada kompatibilitas. Dan saya yakin teman-teman maknya secara intelektual, minimum secara naluri bisa menangkap itu. Karena subjek Anda itu bermacam-macam. Sedulur papat, limo, panjal itu macam-macam, tafsirnya sama macam-macam juga. Jadi Anda insya Allah, meskipun Anda belum bisa mengelaborasi secara akademis ya apa yang kita terima malam ini, tapi insya Allah Anda iso ngelakoni kan ngelakoni ora kudu ngerti ya, rumangsamu wedus mbek, ngunuki ngerti nek ada mbek. Apakah kambing punya kesadaran bahwa dia sedang mengembek kan enggak? Jadi manusia juga punya sifat kebinatangan, karena manusia itu adalah binatang plus. Nah, tapi orang-orang modern tidak mempelajari itu sama sekali dari sumbernya masalahnya. Mereka mempelajari manusia dari manusia. Mereka tidak mempelajari siapa yang bikin manusia dan apa opo karpe manusia. Makanya ada misalnya dalam lukisan Mas itu ada yang namanya strukturalisme, itu ada aliran kritik strukturalisme, itu artinya lukisan itu tidak hanya dilihat lukisannya tapi dipelajari siapa yang melukisnya, bagaimana wataknya dan seterusnya, itu namanya strukturalisme. Nah, kita ini mempelajari dunia dan manusia, memisahkan Tuhan yang bikin manusia kita usir. Maka kita tidak akan pernah paham manusia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini merupakan cicilan kita bersama untuk mendoakan anak cucu kita bangsa Indonesia menjadi ketemu kompatibilitasnya. Karena di dalam drama Menungsu ini saya mengatakan Indonesia adalah pusat kemakmuran dunia. Itu takdir Allah. Dan nanti anakmu, adimu, kowe, dewe insya Allah akan menjadi pemimpin baru yang dijanjikan Allah. Allah mengatakan aku berjanji dan aku punya kehendak untuk kepada orang-orang yang dianiaya dan tidak dipercaya di muka bumi, mereka akan aku jadikan pemimpin yang baru dan mereka akan aku warisi kekuatanku dan ilmuku. Itu kata Allah. Dan insya Allah panjenengan kabeh ini dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sesuk delon dhewe-dhewe kowe mimpin apa insya Allah ya. Ning ya pimpinan awakmu dhewe sik, terus pimpinan bojomu, anakmu sak pitulute baru bisa memimpin masyarakat, gitu ya. Oke, kita akhiri dengan doa Gusti bareng-bareng ya. Supaya Allah memberikan mugi paringo ing margi kaleresan sanes margining menungso kang padukolak nanti. Ngono ya, jadi gampang kok. Pokoknya supaya semua perjalanan Anda nanti pulang ke rumah, di rumah dan besok pagi bekerja itu semua di jalan Allah menuju kebenaran dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Yuk Mas Lurong. Bareng-bareng ya. Do I know? anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena meskipun Anda tidak mendapatkan lailatul qadr, tapi Allah menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Salamun ya hatta matla'il fajar. Kita baca bersama, tapi saya optimis dan saya mohon kepada Allah agar anak-anakku semua cuma oleh Allah dikasih kemurahan, kedermawanan dan kejutan-kejutan yang bisa membuat kita lebih ceria, lebih cerah, lebih optimis dan lebih lega dan nyaman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Innama amruhu idha arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngono ya rek ya, sampai ketemu di Ma'iyan berikutnya saya di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegagalan kita belajar bahwa kesuksesan butuh perjuangan, bahwa kesuksesan butuh tekad kuat. Menjadi sukses adalah menjadi inspirasi bagi semua. Wismilat Diplomat, arti sebuah kesuksesan.